terasa lelah, aku bertahan. Terlalu lama kau terdiam, terlalu lama kau meredam cinta. Berapa besar yang ku dapatkan, tak selamanya ku mengalah, tak selamanya ku diam. Oh, na na na, bawa ku pergi dari ini, di tempat kau berpaling. Dan bila ku pergi dari ini, akankah kau berapa lama terus berjalan dalam hati tak teryakinkan segalanya akan berubah. And be-